Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk membacakan kitab Fadhlut Tibai Sunnah tentang keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita ambil buah yang keenam dari mengikuti sunnah, di mana kata penulis fittiba'i sunnah, mengikuti sunnah tahsilu syar'i wa din, seseorang akan mendapatkan agama ini. Jadi kalau dia ingin mendapatkan Islam secara sempurna, ingin meniti jalan Islam dengan lurus, maka ikuti sunnah. Nah, dengan sunnah tadi kita akan mendapati agama ini dengan sempurna. Taib. Kemudian yang berikutnya, buah yang ketujuh, mengikuti sunnah akan mendapatkan buah yang besar, di antaranya mengangkat dari kehinaan dan kerendahan yang ada pada umat Islam. Ya, kita mengikuti sunnah, kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dan juga umumnya bagi kaum muslimin. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah, maka diri kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Akan dimuliakan di tengah-tengah manusia. Taib. Dan juga keumumannya akan dipetik oleh kaum muslimin dengan terangkatnya derajat mereka di mata musuh-musuh mereka, orang-orang kafir. Taib. Di antara dari hadis yang telah kita ambil, apa yang penulis sebutkan di sini? Taib. Dari hadis Abdullah bin Umar bahwasanya dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara 'ainah. Jadi 'ainah ini sebenarnya bukan bentuk jual beli, tetapi siasat untuk menghalalkan riba. Jadi 'ainah itu secara hakikatnya adalah sesuatu yang dipakai siasat untuk menghalalkan riba. Jadi hakikatnya bukan jual beli, ini 'ainah. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah kalian sudah mulai menyebar jual beli dengan cara 'ainah, dengan cara ribawi, simpan pinjam, membungakan uang, gadai dengan pengambilan manfaat, yang menggadaikan sesuatu tetapi diambil manfaatnya, menggadaikan misalkan tanah diambil manfaat tanah tersebut, menggadaikan sebuah rumah diambil manfaat sebuah rumah tersebut, ya, ini mengisyaratkan kepada jual beli riba yang sudah menyebar di kalangan kaum muslimin. Dan pada hari ini, pada zaman kita ini, sudah sangat luas cangkupan muamalah dengan tata cara riba, yang mulai dengan simpan pinjam, hutang piutang, atau jual beli yang sekarang ini berkembang yang disebut dengan multi level. Ya, pada hakikatnya mereka tidak menjual dan tidak membeli, tetapi hanya untuk mendapatkan poin, untuk mendapatkan keuntungan. Dan ada syarat-syarat khusus dan tertentu di dalam jual beli tersebut. Ini sudah mulai marak dan berkembang. Apabila sudah seperti ini, ya, muamalah yang terjadi pada kaum muslimin, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, kalian ridha dengan peternakan, kalian ridha dengan pertanian, kalian ridha dengan pekerjaan kalian, ya, berjalan wara'ad dunia, di belakang dunia, berjalan di belakang dunia, waraditum bisyara', kalian ridha dengan pertanian, ridha dengan kehidupan dunia, wa taraktumul jihad, kemudian kalian meninggalkan jihad, baik yang sifatnya bisayfi wa sinan, jihad yang sifatnya dengan pedang dan tombak melawan orang-orang kafir, atau jihad bil ilm, jihad dalam menuntut ilmu. Kalian tidak mau menuntut ilmu, tidak mau berjihad. Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, tidak akan dicopot, tidak akan dicabut, tidak akan dihilangkan kehinaan tadi pada diri kalian sampai kalian mau kembali menekuni, menetapi agama kalian. Ya. Tafsir daripada hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke dalam agama kalian, maksudnya apa? Apakah cukup dengan kita kembali duduk di masjid? Ya. Kemudian kita wirid di masjid, atau kita kembali ke masjid untuk melakukan sholat jamaah kemudian pulang, atau kita mulai mengaji, membaca Al-Quran kemudian pulang, lah. Tidak hanya sebatas itu yang diinginkan dengan kembali ke dalam agama. Ya, lebih luas cangkupannya. Ya, hatta tarji'u ila sunnatikum, sampai kalian kembali kepada jalan kalian, wahai kaum muslimin. Ya, sehingga kalian kembali dan mengambil agama kalian dengan mempelajari sunnah, dan kalian mengamalkan sunnah tadi, maka akan diangkat kerendahan pada diri kalian. Jadi yang diinginkan dengan din ay sunnah, kalian kembali mempelajari sunnah, memahami dan mengamalkannya. Ini yang diinginkan dengan apa? Din. Karena apa? Islam itu sunnah, dan sunnah itu Islam, tidak bisa dibedakan. Dan ini sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu beserta contoh-contoh yang beliau bawakan. Dan kita akan melanjutkan pada ucapan beliau yang selanjutnya. Taib. Qala rahimahullah fi hadis Jibril at-Tawil. Kalau tidak salah sampai sini. Disebutkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, bahwasannya Jibril alaihi salatu wassalam, kalau pada zamannya orang-orang Yahudi, Jibril dikenal dengan Namus. Jibril dikenal dengan nama Namus, malaikat pembawa wahyu. Kalau pada agama kita, kita kenal dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana hal ini diucapkan oleh Waraqah bin Naufal, paman Khadijah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian awal pertama kali beliau mendapatkan wahyu. Diceritakan kepada pendeta Yahudi, pamannya Khadijah, istrinya. Kemudian dia mengatakan, wallahi hadza namus, demi Allah ini namus. Ya, malaikat pembawa wahyu. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril karena malaikat Jibril turun langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada para sahabatnya tentang Islam. Ya, jadi di sini syahidnya malaikat itu bisa dengan kehendak Allah merubah wujud mereka seperti wujudnya manusia. Taib. Dan malaikat itu adalah makhluk gaib, tidak tampak. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka bisa menampakkan wujud mereka. Adapun yang tersebar di kabar-kabar di internet bahwasanya dilihat malaikat penolong, dilihat malaikat yang ada di atas Ka'bah, ya ini tentunya nam tidak kita benarkan. Toi. Tidak kita benarkan. Hadis ini panjang. Ketika Jibril datang dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya, terlihat seorang laki-laki yang tidak ada tanda bekas-bekas safar, padahal orang ini gak dikenal. Biasanya kalau orang ini gak dikenal, pasti tanda dia itu orang jauh dan habis melakukan perjalanan yang jauh. Tetapi ada seseorang laki-laki yang bajunya begitu putih, rambutnya begitu sangat hitam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan perkara-perkara agama. Ditanyakan apa itu Islam, ditanyakan apa itu iman, ya, dan ditanyakan apa itu ihsan. Dzakarul iman wal islam wal ihsan, disebutkan dalam hadis Jibril tadi tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Wa qala hadza Jibril. Kemudian Nabi mengatakan, ini yang datang kepada kalian tadi. Setelah Jibril ya meninggalkan mereka, Nabi mengatakan, ya, atadri manhu, apakah kalian tahu siapa orang tadi? Mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, hadza Jibril, orang yang datang kepada kalian yang menyerupai Bani Adam tadi adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum, dalam rangka untuk mengajari kalian, umuradinikum, urusan agama kalian. Taib. Jadi masalah agama itu tidak hanya masalah fiqhul waqi', ya, ulama-ulama fiqhul waqi', sebagian mereka mengatakan kalau jihadi, kalau kerjaannya perang, dikatakan inilah yang dikatakan jihad. Ulama'nya dikatakan ulama' yang tahu kenyataan. Adapun ulama' yang tidak pernah mau ikut turun jihad, tidak mau ikut berperang, ya, untuk memerangi orang-orang kafir, mereka itu adalah ulama' haid dan nifas. Ulama' yang kerjaannya hanya membahas haid dan nifas, katanya. Wal'ayyadu billah. Padahal agama itu apa? Agama itu mencangkup semuanya. Bagaimana dia ingin menjadikan negara Islam, sementara dia tidak tahu wuduknya bagaimana? Saya pengin Indonesia ini menjadi negara Islam, menegakkan syariat Islam. Tetapi ketika ditanya bagaimana wudu yang benar, ya, pokoknya Islam, pokoknya negara Islam. Bagaimana cara mandi junub yang benar? Pokoknya Islam. Nah, Islam yang bagaimana? Kalau seandainya Indonesia ini jadi negara Islam, kamu yang pertama kali dihukum. Kenapa? Karena enggak tahu syariat Islam. Nah, bagaimana pengin menegakkan Islam, pengen menjadikan negara Islam, sementara dia tidak tahu cara wudhu yang benar. Ya, dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, Islam yang apa yang dia ingin tegakkan. Pokoknya kita tegakkan Quran. Quran yang mana yang tidak direalisasikan? Taib. Jadi agama itu mencangkup semuanya. Tidak bisa kita mengatakan mereka yang ikut berjihad, berperang ke Afghanistan, misalkan ke Pakistan atau ke Palestina, itu adalah ulama-ulama yang sejati. Adapun ulama yang enggak mau turun untuk berjihad, mereka itu ulama-ulama yang na'am sifatnya tidak tahu kenyataan. Enggak bisa. Taib. Karena Islam tidak ya menyampingkan yang satu dan mendahulukan yang lain, tetapi semua mencangkup semuanya. Taib. Kata beliau, idzan adzul layar layir fa'u illa bil audati ila din. Kata beliau, kalau begitu kehinaan yang menimpa umat Islam tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan kembali ke dalam agama. Wad-din, adapun agama itu, huwa ma'rifatu arkanil iman. Agama itu adalah mengenal rukun-rukun iman, wal Islam wal ihsan. Apa itu iman? Bagaimana cara mempraktekannya? Apa itu Islam? Bagaimana cara merealisasikannya? Apa itu ihsan? Bagaimana cara mengamalkannya? Itulah agama. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Kata beliau. Bala, tentu. Faman arada an yauda ila din, maka barang siapa yang hendak kembali ke dalam agama, apa yang menjadi ketentuan baginya? Apakah cukup dengan mengatakan kita harus bergabung dengan organisasi yang mengatakan pengin menjadikan Islam negara Islam? Kita harus menjadi anggota partai sekian dan sekian karena partai itu pengin menjadikan Indonesia ini menjadi negara Islam. Atau bagaimana caranya kalau kita pengin kembali ke dalam Islam? Pokoknya kita pakai baju yang bertuliskan La ilaha illallah. Kita pakai sal yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya, orang yang tidak mengenal dan orang yang tidak tahu din beranggapan kalau sudah memakai baju yang bertuliskan La ilaha illallah, memakai topi yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, dianggap sudah kembali ke dalam agama. Taib. Bagaimana caranya? Kata beliau, fa'alaihi an yata'allama ahkama hadhil madhkurat. Maka wajib bagi dirinya kalau dia hendak kembali ke dalam Islam untuk mempelajari hukum-hukum yang tersebut. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Itu yang dikatakan kembali ke dalam agama. Bukan kemudian menjadi anggota ya salah satu kelompok Islam yang kerjaannya setiap hari demo. Kerjaan setiap hari mencari-cari kesalahan ya wulatul umur, para pemimpin. Bukan itu yang diinginkan dengan kembali ke dalam Islam. Ya. Slogan-slogannya bagus. Tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, jadikan negara ini negara Islam. Bagus. Tetapi tidak paham di balik slogan itu apa yang harus dia na'am lalui untuk merealisasikannya. Bagusnya negara dengan bagusnya masyarakat. Bagusnya masyarakat dengan bagusnya individu-individu masyarakat. Bagaimana kita pengen membaguskan negara kalau masyarakatnya jelek? Bagaimana kita pengen membaguskan masyarakatnya kalau individu-individunya tukang maksiat? Tidak akan bisa. Taib. Qala. Fahal ba'da hadha. Apakah setelah ini semuanya? Setelah hadis yang disebut oleh Nabi tentang datangnya Jibril kepada Nabi dikala duduk-duduk bersama sahabatnya, apakah setelah ini semuanya? Yulamu ahlul hadis, ahlul hadis dicela, para ulama yang senantiasa menjaga hadis, mengumpulkan hadis, mempelajari hadis itu dicela. Annahum yastagiluna bi ta'limin nas ahkamat taharah, bahwasanya mereka menyibukkan diri dengan mengajari manusia hukum-hukum taharah, wa ahkamas saum, hukum-hukum puasa, wa ahkamaz zakah, hukum-hukum zakat, wa ahkamal iman, hukum-hukum iman, wa ahwal iman, dan juga iman billahi wa bil malaikah wal kutub. Apakah dicela seseorang yang mengajarkan manusia seperti itu? Kita duduk di sini kita mempelajari sunnah, kita mempelajari keutamaan-keutamaan dalam mengikuti sunnah, apakah ini dicela? Apakah yang seperti ini dianggap perkara yang tidak bermanfaat? Ya, mengangkat kebodohan dari pribadi-pribadi masing-masing, apakah ini perkara yang sia-sia? Ya, tentunya kalau orang tidak punya ilmu, itu sia-sia. Buat apa kita duduk? Kita harus beramal. Ya, kita harus turun tangan. Kita harus bekerja. Kalau cuma duduk dapat apa? Ya, itu kalau dunia. Tetapi kalau din berbeda, kita harus duduk. Kalau kita pengen dapat pahala, kita duduk. Jangan beramal. Tetapi kalau dunia, jangan duduk, tapi beramal baru dapat apa? Gaji. Dapat apa? Upah. Bedakan antara dunia dengan agama. Nah, kalau agama, kalau kita gak mau duduk mendengarkan ilmu, apa yang kita pakai untuk beramal? Ya, sementara amalan tersebut dilarang, kecuali dasarnya dengan ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum kita bertindak. Kalau kita gak mau duduk, kita mau bicara apa? Dasar kita bicara itu apa? Kalau kita gak mau sabar dalam mencari ilmu dengan duduk. Jadi, apakah alul hadis yang mereka mengajari manusia, perkara-perkara agama mereka, bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara salat yang benar, dikatakan itu adalah perbuatan sia-sia? Kita harus kurut, keluar. Ya, kita harus menyeru manusia untuk kembali ke masjid. Nah, terus kalau sudah ke masjid mau diapakan? Ya, yang penting sholat, sholat na'am. Ya, sholat yang bagaimana yang benar? Yang penting pokoknya mau ke masjid duduk sudah. Wirid selesai. Tidak seperti itu. Keluar ke masjid sama saja. Tidak ada bedanya. Taib. Berbeda dengan orang yang berilmu dan dia beribadah. Seseorang yang dia beribadah dengan ilmu, dia akan bisa menjaga ibadahnya. Karena tahu bahwasanya ibadah yang dia lakukan ini sebagai suatu kewajiban dan konsumsi yang harus dia miliki. Berbeda kalau seseorang itu mengerjakan ibadah tapi tidak tahu, ikut-ikutan. Ada orang mengerjakan, ikut-ikut mengerjakan, orang meninggalkan, dia pun meninggalkan. Tetapi kalau orang yang memiliki ilmu dalam beribadah, baik ada orang yang mengerjakan atau tidak, dia akan beramal. Karena dia tahu dan yakin ini adalah ibadah, kewajiban. Ini termasuk salah satu kunci kalau kita pengen istiqomah di dalam Islam. Kuncinya adalah berilmu. Sehingga kalau kita punya ilmu, kita tidak memandang sesuatu dengan mayoritas. Kita tidak akan terlena dengan banyaknya manusia yang mengikuti ibadah tadi, atau tidak adanya manusia yang beribadah. Tetap kita beribadah kepada Allah karena kita punya ilmu. Taib. Contoh, seseorang yang menderita suatu penyakit. Ya, dia tidak akan sembuh kecuali dia akan mengkonsumsi daun-daunan. Sementara di kala itu manusia tidak ada yang mau yang namanya daun-daunan. Apa kemudian wah manusia aja enggak makan daun kok saya juga enggak mau makan? Ya. Tidak. Dia akan istiqomah makan daun tadi. Kenapa? Karena dia yakin penyakitnya kalau makan itu akan bisa sembuh. Dengan ilmu sehingga pas setiap hari dia rajin menjaganya. Mengkonsumsinya. Berbeda kalau dia makan daun-daunan, tidak punya ilmu. Daun itu apa sih? Untuk menyembuhkan penyakit, sekedar untuk makan, atau sekedar untuk bersenang-senang. Kalau sekedar untuk makan, dia akan bosan. Sehari, dua hari, tiga kali, sudahlah, biasanya gak mau lagi. Akan meninggalkan amalan tadi. Kenapa? Dia gak punya ilmu. Demikian juga, seseorang yang tidak punya ilmu dalam ibadah, ketika dia sholat sehari, wah ada temannya banyak. Senang. Ya. Besoknya lagi, masya Allah temennya ikut lagi, banyak lagi, ikut lagi. Besoknya lagi sepi. Itu sepi kok, sepi, nggak pada ke masjid. Ya sudahlah, nggak ikut juga ke masjid. Ya, seperti itu. Keadaan seseorang yang beribadah yang tidak dibaringi dengan ilmu akan hilang dengan hilangnya manusia. Akan ada dengan adanya manusia, ikut-ikutan. Taib. Maka oleh karena itu beruntunglah kita. Ya, beruntung kita tumbuh. Ya, di atas Islam ini dalam keadaan usia kita masih muda, ya, tumbuh di dalam Islam dan tumbuh di atas sunnah dan bimbingan ahlu sunnah wal jamaah, termasuk kenikmatan yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan terhadap dirinya. Taib. Qala yatahaddatsu ahlul hadis. Ahlul hadis meriwayatkan hadis. Fi hadhihi al-umur, pada perkara-perkara ini, yu'limuna an-nasa ad-din, mengajarkan manusia agama mereka. Hal yuqalu anhum ba'da dzalik, apakah dikatakan tentang keadaan mereka setelah ini, antum ulama'u haid wa nifas, kalian itu hanya ulama haid dan nifas. Walastum bi ulama'i waqi, kalian bukan ulama waqi, ulama yang tahu kenyataan, tidak tahu cara perang, tidak tahu cara menyelesaikan masalah, katanya. Ya, apakah masih dikatakan seperti ini? Tentu tidak. Karena seseorang yang berperang, kita pengin jihad. Apa modal jihad? Apakah sekedar modal kita pegang senapan? Ya, modal pakai rompi anti peluru, kemudian terjun menuju jihad? Ini jihad, inilah yang dikatakan Islam, bukan. Ya, kita belajar dulu bagaimana cara berjihad yang benar. Ya, jangan sampai jihad, ternyata itu bukan jihad. Ternyata yang diajak jihad kaum muslimin, musuhnya adalah kaum muslimin, jihadnya di negeri muslim. Semangat jihad ternyata lawannya salah. Kaum muslimin kok dijihatin, kaum muslimin disayangi. Ya, bukan kemudian mengebom dengan bom di tempat itu, ini alul maksiat harus kita perangi mereka kaum muslimin. Nah, salah kaprah. Ya, ketika ada aparat bawa senapan, bingung masuk yang satunya masuk got, satunya masuk ngumpet. Jihad kok ngumpet? Ya, jihad itu enggak ngumpet. Jihad itu adalah cari mati. Katanya jihad, ketika ada aparat yang hendak menyerbu, ngumpet. Satunya masuk kolong, satunya masuk enggak tahu kemana. Jihad kok pengecut? Ya, menggambarkan kalau Islam itu syariatnya kok enggak beres. Ternyata yang gak beres itu orang-orangnya ini. Ngomong pengen jihad, ternyata gak tahu ilmu jihad kayak apa. Saya harus membela Islam, saya akan pergi ke Syria membela Islam loh. Apa dasarmu? Ya, pokoknya saya mau membela, inilah yang dikatakan Islam. Ternyata gak tahu cara jihad yang syar'i bagaimana. Sampai sana ketembak, mati. Ya, jihad itu harus kita harus punya keahlian. Kalau kita menghadapi orang yang bersenapan, kita harus punya ya keahlian bagaimana cara megang senapan. Orang megang senapan saya enggak tahu. Tiap hari pegangnya cangkul, ya pengin berhadapan dengan orang yang tiap hari pegangannya apa basoka, mati. Yang bawa cangkul lawannya apa? Senapan. Ya, salah kaprah cara berjihad seperti itu. Jadi berilmu dulu. Ya, berilmu dulu, ya. Wudu saja enggak betul pengin jihad. Ya, bagaimana kalau nanti ketika sholat sudah adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, mau wudu enggak bisa. Padahal teriaknya tadi apa, negara Islam kita harus berjihad. Ya, ketika sedang dikepung oleh musuh, dikejar, datang waktu sholat, selesai hampir mau keluar, wah sholatnya ditinggalkan sholatnya. Padahal di sana disyaratkan sholat apa? Sholat khauf, untuk kita dalam berlari boleh sholat ketika jihad. Tidak tahu sholat dia tinggalkan, wudhu tidaknya tidak beres. Seperti ini mau mati syahid. Syahid dari mana dia dapatkan? Ya, kalau dikatakan orang-orang yang duduk mengajarkan kepada manusia wudu, mengajarkan kepada manusia sholat, mengajarkan kepada manusia puasa, dikatakan ulama-ulama haid dan nifas. Nah, terus mereka yang terjun ke medan laga itu, apa yang mereka bawa daripada ilmu Islam? Apakah disangka Islam ini tidak mengajarkan tata cara jihad? Sehingga salahlah yang terjadi di negeri kita ini. Semangatnya jihad yang dibom masjidnya kaum muslimin. Kenapa saya jihad kok di masjid? Ya, jihad itu di sana di negeri kafir, bukan di masjidnya kaum muslimin. Ini kira-kira bodoh atau mereka itu pandai? Biangnya bodoh. Kalau bodoh masih mikir, ini masjid masih sama-sama bom, masih mau mikir. Tapi apa, mereka itu dasar bodoh, ya, dan pemahamannya salah. Ini kalau dikatakan jahal murokab, paham tapi yang salah. Kalau tidak tahu masih mending. Tapi kalau tahu tapi yang salah, inilah yang menyesatkan. Taib. Jadi jangan macam-macam dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kita harus jihad yang bagaimana yang diinginkan dalam Islam. Siapakah lawan jihadmu yang harus engkau apa namanya perangi? Jangan sembarangan. Taib. Orang tidak tahu salah dibom di masjid, taruh ranjau di depan pintu masjid. Orang jihad kok pengecut? Jihad itu engkau berhadapan dengan musuhmu dan engkau cari mati. Itulah yang dikatakan jihad. Maka dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari sang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in mitu fa aina ana, kalau saya mati nanti di jihad, saya di mana? Anta fil jannah, kamu di surga. dalam keadaan ketika itu beliau sahabat ini sedang makan tamar, sedang makan kurma, sedang enak-enaknya. Dibuanglah semua tamar ini, kemudian maju berperang. Dia memerangi kaum orang-orang kafir, dia pun terbunuh di medan laga. Mencari mati, bukan mencari kekayaan, bukan mencari harta. Taib, habis ngebom, ketika orang-orangnya pergi, semuanya disikat dalam gedung tadi. Wah, ini fai. Lah, harta kaum muslimin kok dianggap fai? Ini bukan fai, merampok. Kalau kamu ngomong merampok, sudah selesai. Jangan di atas namakan jihad. Atas namakan saya mau garong. Jangan di atas namakan jihad, di embel-embeli. Pakaiannya pun enggak tanggung-tanggung. Pakainya jubah, pakainya gamis, subhanallah. Yang rusak siapa? Yang rusak Islam. Yang rusak sunnah. Yang rusak agama. Pengin garong, tetapi pakaiannya gamis. Ya, pakai jenggot lagi. Subhanallah, rusak semua Islam. Jangan ngomong jihad, saya pengin garong. Saya pengin ngerampas, saya pengin ngerampok. Selesai. Saya pengin berontak. Jangan ngomong saya pengin jihad. Ya, inilah trik-trik di antara trik Yahudi yang pengin menghancurkan Islam. Bagaimana caranya? Menghancurkan Islam dengan nama Islam. Menghancurkan jihad dengan nama jihad. Menghancurkan sunnah dengan nama sunnah. Ya, sekarang misalkan orang-orang Yahudi sedang pengin menghancurkan ahlu sunnah. Maka mereka menampilkan sosok-sosok yang zahirnya seakan-akan nyunnah, tetapi perbuatannya apa? Ngerusak. Taib, bawa motor atau bawa sepeda, deketin polisi, bukan ngajak bertempur, tapi katanya jihad. Naruh bom di belakang polisi, kemudian dia pergi. Jihad kok seperti ini. Ya. Padahal polisinya juga muslim misalkan. Inilah kerusakan-kerusakan yang terjadi pada zaman sekarang. Taib, kalau kita salah masuk, ngaji salah. Taib. Disemangati pokoknya kamu harus jihad. Nanti kalau kamu jihad, kamu masuk surga. Iya, tetapi setiap bulannya kamu harus membayar zakat sekian persen dari penghasilanmu. Sudah suruh jihad, ya diploroti duitnya. Kasian. Taib, maka berhati-hati dari berbagai macam majelis-majelis yang sesat. Majelis-majelis yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kebinasaan mereka di dunia ini. Sudah seperti itu, jelek-jelekin yang bagus lagi. Ya, sudah dirinya jelek karena pengen menutupi kejelekan, menjelekan orang lain. Kalau maling, teriak maling. Dia yang maling, kalau pengen selamat, teriaki orang maling. Kamu selamat. Kamu perampok, teriaki orang rampok. Selamat. Inilah modelnya sekarang. Mereka sesat tetapi meneriaki orang-orang yang baik sesat, sehingga mereka selamat. Orang yang duduk sabar pengen mengamalkan sunnah digelari dengan gelar-gelar yang jelek. Ya. Untuk apa gunanya ini? Untuk menyelamatkan diri mereka. Baik. Walastum bi ulama iwake walastum bi ulama dakwah. Kalian itu bukan ulama-ulama dakwah. Kalian itu bukan penyeru-penyeru umat katanya. Loh, nyeru umat untuk kemana? Maksudnya mereka itu adalah nyeru umat untuk ikut-ikutan jihad. Jihad sama siapa? Jihad sama kaum muslimin. Taib. Inilah khawarij. Qala al-alimul ladhi yu'allimun nasa hadhihi al-umur. Orang yang berilmu, kemudian dia mengajari manusia perkara-perkara ini. Yu'allimun nasa din. Mengajari manusia urusan agama. Yu'allimuhumus sabila alladhi yakhrujuna bihi anidhulli wal hawan. Mereka mengajari manusia jalan yang bisa mengeluarkan mereka dari kerendahan dan kehinaan. Mengajari bagaimana wudunya yang benar. Kalau dia sudah paham wudu, paham sholat, ketika jihad, ya ketika datang waktu sholat, tidak bingung. Wah, sholatnya gimana ini? Mau di masjid mana yang aman? Ya, kalau orang yang tidak tahu sholat yang benar, tidak pernah belajar, ketika ikut-ikutan jihad, lagi serang-serangannya ramai, dia sholat di masjid. Allahu Akbar. Sudah musuh dari belakang tembak dar mati. Ya, enggak tahu bagaimana cara salat yang benar. Padahal kalau jihad itu mulai kita sambil lari. Ya, ketika salat, sambil tiarap, sambil duduk, sambil tembak-tembakan boleh. Dia karena enggak tahu tata cara salat yang benar, enggak tahu, enggak pernah belajar wudu yang benar, lagi tembak-tembakan hadapan dengan musuh pergi ke tempat wudu, ya sudah mati der. Ya. Enggak tahu bagaimana orang yang mengatakan ngajari wudu kok dikatakan enggak dakwah. ngajari sholat yang benar kok katanya enggak, apa namanya, enggak ada mutunya dalam Islam. Ini bodohnya mereka. Taib. Yu'allimuhumus sabila alladhi arsyadahumur rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi idza aradal khallas wan najah fil akhirah. Bagaimana menggelari ulama-ulama yang mengajarkan pada manusia agama, mengajarkan jalan yang bisa mengangkat mereka dari kerendahan, mengajarkan jalan yang dicontohkan oleh Nabi untuk keluar daripada kejelekan dan menuju jalan keselamatan, kok dikatakan seperti ini? Tidak lain tidak bukan hanyalah karena itu kebodohan dari mereka. Dia mengatakan Islam, tetapi Islam sendiri jauh dari mereka. Ngomong saya Muslim, tetapi ternyata Islam tidak ada satupun yang nempel dalam hatinya. Faman taraka ta'alluma hadhil umur, maka barang siapa yang meninggalkan mempelajari perkara-perkara ini, wa ja'ala kalamahu kullahu 'anil ilmaniyah wa 'anisyu'iyah, dia jadikan semua majlisnya ilmaniyah itu demikian demikian demikian, membantai kaum muslimin, besok kita harus berangkat memerangi mereka, sementara enggak diajari tauhid, ya enggak diajari bagaimana salat yang benar, akhirnya semuanya sudah terbakar pengen jihad, ternyata satunya masih bawa apa namanya keris, satunya masih bawa jimat, satunya masih bawa apa namanya berbagai macam kesaktian, ya itu bukan jihad namanya. Itulah yang terjadi pada kaum muslimin, menyemangati ternyata nggak dikasih ilmu, sehingga ketika berangkat jihad satunya masih bawa keris, ini keris sakti, hati-hati ya, lawannya pakai tembak dia pakai keris, nggak zaman ini, bukan zaman Jaka Sembung, nah, yang perangnya masih pakai golok ya, ini golok sakti bisa jalan sendiri, ditertawakan ya. Kalau peluru jalan sendiri, ya kita masih percaya ini golok jalan sendiri, kata siapa? Nah, itu film. Ini masih ada yang ada seperti ini pada diri kaum muslimin. Ya, karena apa? Jauhnya mereka dari pembahasan agama yang betul. Ngajak-ngajak jihad tapi enggak diajari tauhid. Taib. Wa anisyu'iyah, ini komunis. Iya, Pak, komunis memang salah. Ya, tetapi ketika kita ajarkan hanya sekedar komunis salah, ketika ditanya kesalahannya bagaimana? Enggak tahu. Ketika duduk dengan mereka, kemudian mereka mengajarkan ajaran mereka, kita harus berbuat baik pada tetangga, kata komunis ini. Kita harus memberi santunan pada fakir miskin. Dia bengong. Katanya komunis itu jelek. Tapi ternyata baik kok. Dia ngomong kita harus berbuat baik pada tetangga, kita harus menyantuni yatim piatu misalkan. Dia heran. Akhirnya enggak, komunis itu benar. Ya, apa? Hanya taunya sampulnya, komunis salah. Ternyata ketika ini komunis kayak gini kok salah, berarti dia yang salah. Ya, menyalahkan kembali kaum muslimin. Berbalik. Kenapa? Karena bodohnya dia. Wa aniddawalil kubra wa an kadza wa kadza. Dia berbicara harus menegakkan negara Islam. Pokoknya intinya itu yang besar-besar. Ya. Thayyib. Wa taraka ta'lima nafsihi, dia meninggalkan mengajari dirinya. Mayahtajuhu min amri dini, apa yang dia butuhkan dari perkara agama ini. Naam. Bal ta'liman nasi hadhihi al-asya, dia juga meninggalkan untuk mengajarkan manusia mengajari perkara-perkara ini. Hal ilmaddin, ya. Hal 'alamaddin, apakah yang seperti ini dikatakan dia mengakan dan kembali ke agama? Ya. Yang apa namanya slogan-slogannya hanya mengatakan kita harus jadikan negara Islam, negara Islam, negara Islam, tapi enggak diajari tadi cara wudu, Islam itu apa, iman itu apa, rukun iman itu apa, ihsan itu apa. Apakah yang seperti ini dikatakan dia mengajarkan agama Islam? Apakah yang seperti ini dikatakan kembali ke dalam Islam? Tentu tidak. Hal tahaqqaqa fihi ruju' ila din, apakah dengan seperti ini dia bisa merealisasikan dengan betul akan kembali ke dalam agama? Taib. Ara alladhi aradahu sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke dalam agama kalian. Ya kallabal, sekali-kali tidak. Bukan seperti itu cara kembali ke dalam agama. Pelajari sunnah. Pelajari tata cara ibadah yang benar, yang betul. pelajari tata cara bermuamalah yang benar dan betul sesuai dengan sunnah. Itulah yang dikatakan kembali ke dalam agama. Karena semuanya itu butuh ilmu. Jihad butuh ilmu. Ya, muamalah butuh ilmu. Ibadah butuh ilmu. Jadi kita cari ilmu dulu, baru kemudian praktekkan ilmunya. Bertahap. Bukan beramal dulu baru cari dalil. Ya, beramal dulu baru cari dalil. Iya, kalau pas ada, tidak ada. Ya. Taib. Berbicara dulu baru cari dalil, nanti belum dicari dalilnya. Katanya. Ketika ditanya mana dalilnya, belum dicari dalilnya apa. Jadi beramal dulu prinsipnya, baru kemudian cari dalil. Ya, kalau enggak ada dalilnya apa dalilut. Ya, kalah dalil malah ngajak gelut. Ya, pokoknya ngajak gelut ketika enggak tahu dalil. Taib. Wa fi hadits Jibril dzakara al-imana wa arkanahu. Dalam hadis Jibril ini disebutkan iman dan rukun-rukunnya apa? Wal Islam wa arkanahu, Islam dan rukun-rukunnya apa? Wal ihsan, demikian juga ihsan. Wa qala hadza Jibril ataakum yu'allimukum umura dinikum. Ini Jibril datang kepada kalian mengajari urusan agama kalian. Fa hal nata'allamu ad-din biduni an nata'allama kaifa nusalli? Apakah kita pengen belajar agama ini? Bagaimana cara menegakkan Islam? Bagaimana cara membuat negara Islam? Ya, tapi tanpa mempelajari bagaimana tata cara salat. Ya. Kerjaannya hanya sekedar bikin negara Islam. Sehingga bikin negara di bawah negara, underground. Membikin negara di bawah negara. Pemimpinan pusatnya di negeri sana. Kemudian punya camat di desa itu. Punya bupati di provinsi sana. Apa kita harus membuat negara terselubung dalam negara ini? Karena negara ini kafir, kita harus bikin negara Islam. Tapi ketika ditanya bagaimana sholatnya yang benar, pokoknya kita bikin negara Islam dulu, baru kita ajari mereka sholat. Loh. Nah, terus selama kalian hidup dalam menegakkan Islam, negara Islam itu, kalian sholat atau tidak? Ya sholat. Nah, terus bagaimana sholatnya? Bingung jawabnya. Ketika ditanya, sudah belajar sholat dulu, nanti sholat itu, belajar sholat zakat itu nanti kalau sudah kita tegakkan Islam di Indonesia. Kalau sudah kita jadi negara Islam, baru kita bikin pondok-pondok, kita bikin pesantren-pesantren, kita belajari, kita ajar sholat. Nah, selama ini dari engkau sekarang sampai nanti engkau cita-citamu pengen jadi negara Islam, pengen bikin pondok, lah engkau ini sholat apa enggak? Nah, kalau kamu kafir, enggak sholat lah, pengen bikin negara Islamnya siapa yang kamu bikin? Negara Islam impianmu. Mimpilah engkau untuk bikin negara Islam dengan cara seperti itu. Mimpi baru engkau dapat. Kamu tidur sepanjang malam, pakai obat tidur, kamu kemudian menghayal. Ya, hayal kamu, wah saya sudah mendirikan negara Islam. Sudah jadi negara Islam. Ya, dengan tidur tadi. Tidak mungkin dengan kenyataan. Tidak akan mungkin dengan fikul waqi. Dengan kenyataan tidak mungkin. Ya, karena bagusnya sebuah negara itu apa? Bagusnya masyarakat. Nah, kalau masyarakat seperti kamu, bagaimana akan muncul negara Islam? Loh, dulu kan para sahabat juga, ya, mereka menegakkan Islam. Nabi dulu katanya harus tauhid dulu. Iya, karena dulu tidak diperintahkan sholat sebelumnya. Ya, yang diperintahkan mendakwakan tauhid. Kita harus memiliki pemimpin seperti Nabi katanya. Iya, betul. Kita juga pengen pemimpin seperti Nabi, tapi apakah engkau siap jadi para sahabat? Kalau engkau pengen diberikan pemimpin seperti Nabi, jadilah engkau sahabat Nabi. Jangan begajulan pengen dipimpin seperti seorang nabi. Kamu yang pertama kali dihukum, ya, oleh nabi nanti, oleh pemimpinmu. Nah, ini. Tapi karena seorang masyarakat yang semuanya penjahat, ya, pemimpinnya tentunya apa? Biangnya penjahat yang di situ, premannya yang paling kuat yaitu pemimpin mereka. Ya, misalkan semua masyarakat itu ya penjudi. Pemimpinnya ya ahlu judinya. Siapa yang terpandai dalam main catur remi, itulah yang dimimpin. Gak mungkin Pak Kiai mimpin. Kalau mimpin, kalian gak boleh lagi main itu. Kan seperti itu. Kita pengen memiliki pemerintah yang bagus, kita sendiri kurang bagus masyarakatnya. Bagaimana pengen diberikan pemimpin yang bagus? Sehingga wajar kalau pemimpinnya tukang korupsi. Ya karena memang masyarakatnya juga semuanya korupsi. Biasanya meneriaki pemimpinnya salah, pemimpinnya kurang bagus, padahal dia sendiri yang jelek. Ya, pengen nutupi diri dengan menjelekkan orang lain. Taib. Nah, seperti ini enggak akan bisa kembali dalam agama. Hal nata'allamu din min ghairi an nata'allama at-taharah allati hiya miftahus shalah. Apakah dikatakan belajar agama tanpa dia mempelajari bagaimana tata cara toharoh bersuci yang benar, padahal bersuci ini adalah apa namanya kuncinya sholat. Ya, wudhu saja tidak betul, tiap hari yang dibicarakan negara Islam, negara Islam. Islam yang bagaimana yang dia inginkan itu seperti apa? Ya seperti Rasul katanya. Taib. Subhanallah. Inilah kebodohan yang ada pada sebagian kaum muslimin. Hal nata'allama ad-din min ghairi an na'lam nisa'ana an nu'allima nisa'ana wa banatina wa harimana ahkamal haiti wa ahkamal nifas wa hiya umurun tamurru 'alaihim da'iman. Apakah dikatakan kita mengajari agama kepada seseorang kalau kita meninggalkan istri-istri kita, meninggalkan kaum mukminat, meninggalkan anak-anak perempuan kita, tidak diajari bagaimana tata cara haid, hukum-hukumnya, bagaimana tata cara mandi haid, bagaimana hukum-hukum orang yang haid, bagaimana hukum orang yang nifas, padahal ini semuanya terus berjalan pada diri mereka setiap bulan. Ya, setiap bulan. Ini satunya ngomong kita harus menegakkan negara Islam, ternyata ketika tengok rumahnya istrinya masih sukanya bersolek, pakainya rok mini, ya, pakai lipstiknya tebal, pakai bedaknya kayak tembok. Ya pengin mengatakan negara Islam. Ya anaknya masih apa namanya jadi berandalan. Tetapi kalau ngomong saya harus menegakkan negara Islam, cita-cita saya adalah mengislamkan. Enggak dia enggak nyebut orang seperti itu. Enggak nengok keluarganya, enggak nengok masyarakatnya. Ya. Apakah seperti ini yang dikatakan pengin menjadikan negara Islam? Taib. Istrinya saja kalau ditanya misalkan haidnya kapan enggak tahu, pokoknya kalau haid ya enggak sholat, enggak puasa, mandinya kapan mandinya besok Minggu karena enggak mau. Misalkan selesai dari haid, kalau dalam Islam harus cepat mandi dan sholat. Dia nantilah masih malas, besok pagi aja mandinya. Bodoh. Ya dengan kewajibannya seperti ini. Ya keadaan sebagian mayoritas yang tidak paham dengan agama mereka. Hal nakunu ta'allumuna ad-din bi ghairi dzalik? Apakah mungkin belajar agama itu dengan itu semuanya? Tidak mungkin. Hal nata'allamu ad-din wa nahnu la na'rifu na'budullaha 'ala tariqatil lati taqul? Apakah kita juga dikatakan belajar agama kalau kita tidak tahu cara beribadah yang benar? Ya, apakah dikatakan saya akan kembali dalam agama Islam? Kita harus menegakkan Islam, kita harus menjunjung tinggi Islam. Sementara kita enggak tahu cara ibadah yang benar. Kalau toh benar dan takdir Allah cita-citanya di apa namanya? Kabulkan oleh Allah. Kemudian ada yang tanya kepada dia, "Bagaimana tolong ajari saya salat yang benar?" Kira-kira apa jawaban dia? Bingung. Loh, katanya tadi mau menegakkan Islam. Katanya tadi mau menegakkan agama. Saya pengen sholat sekarang ini. Bagaimana cara? Tolong ajarkan. Dia tidak akan bisa apa-apa ketika itu. Baru sadar ternyata memang kembali ke dalam agama itu adalah kembali dengan mempelajari apa kewajiban seorang hamba kepada Allah. Kewajiban hamba terhadap hamba yang lain. Itu yang dikatakan belajar agama. Inna sholati ana kama sholaha rasul. Bagaimana kita bisa tahu kita dikatakan belajar agama kalau kita enggak tahu tata cara sholat yang betul? Sholatku apakah sama dengan sholatnya Rasul? Haji ana kama hajja Rasul. Hajiku sebagaimana hajinya Rasul. Saumi ana kama shoma Rasul. Puasaku sebagaimana puasanya Rasul. Enggak bisa dikatakan yang seperti ini adalah belajar agama dan kembali ke agama. Dengan apa dia tegakkan agama ini? Dengan apa dia angkat agama ini? Apakah dia sangka dengan jihad yang dia pakai dengan modal dengkul, bukan modal ilmu tadi dikatakan bisa mengangkat Islam? Sebaliknya, hancur Islam. Ya, hancur Islam ini. Opini yang berkembang di kalangan kaum muslimin justru takut dengan agamanya sendiri. Sudah kamu gak usah soleh-soleh. Gak usah soleh-soleh katanya. Biasa saja yang umum-umum saja, nanti kalau kamu soleh-soleh jadi teroris. Ya, ini wasiatnya orang tua, enggak usah soleh-soleh, biasa saja. Temennya apa nama jalan-jalan, ya ikut jalan-jalan. Temennya ikut kumpul-kumpul, ya kumpul-kumpul. Temennya ikut begadang main remi, ya sudah kayak gitu-gitu saja, enggak usah soleh-soleh. Temennya ini ada anak yang setiap hari rajin ngaji baca Quran, dia kaget, loh kok anakku jadi lain ya. temannya sering ke, apa, anaknya sering ke masjid, anaknya suka baca Quran, anaknya mengerjakan sunnah, malah orang tuanya takut. Ya, malah nasihatnya malah seakan-akan nasihat kamu jangan soleh-soleh. Sudah kayak teman-temanmu itu loh. Giliran dia jadi maling nangis. Ya, giliran anaknya jadi perampok baru nangis. Sudah lewat, anaknya sudah di penjara, sudah digebuki orang, sudah mati. Apa yang ditangisi? Aduh, coba tadi kalau dia biar kayak gitu kan jadi soleh. Bingung. Anak sudah terlanjur, enggak ada penyesalan setelah kejadian. Bukan seperti itu mempelajari agama. Hal arafna din, ya, dengan kita tidak mempelajari toharoh, tidak mempelajari sholat, apa kita bisa tahu agama kita? Abadan, selamanya tidak akan bisa. Idan min thamarati ba'i sunnah, kalau begitu buah daripada mengikuti sunnah, wa min fadli tiba'i sunnah, dan termasuk keutamaan mengikuti sunnah, anna fiha raf'u simmati dzul, bisa mengangkat kerendahan wal hawan dan juga kehinaan anil muslimin, dari kaum muslimin. Baik. Sir ya akhi alal jadah, berjalanlah engkau wahai saudaraku di atas jalan yang lurus. Ittabi sunnata rasuli sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah rasulmu, walaupun banyak orang yang menyelisihimu. Semua manusia berbondong-bondong berjalan ke kiri, sementara kamu sendirian ke kanan. Jangan takut, tidak ada temannya. Ya, jangan takut engkau sendirian, engkau sudah dilalui bersama rombongan sebelummu. Ya, jadi jangan khawatir, jangan, dan jangan merasa bersendirian ketika engkau mengamalkan sunnah. Ya, mereka itu manusia yang berbondong-bondong meninggalkan sunnah, sebelumnya tidak ada temannya. Ya, sebelum mereka enggak punya teman-teman mereka. Mereka bersendirian, tetapi kita, walaupun pada hakikatnya sendirian, kita bersama manusia sebelum kita sudah berbondong-bondong kaum muslimin. Ya, jangan takut dan jangan merasa apa namanya minder. Waduh, saya jenggotan sendiri enggak enak. Waduh, saya pakai jubah sendiri enggak enak. Jangan. Engkau bersama manusia, engkau bersama para sahabat. Ya, dan mereka lebih banyak daripada manusia yang sekarang ini. Ya, hampir 2/3 bumi ini dulu dikuasai kaum muslimin. Hitung saja 2/3. Berapa jumlah kaum muslimin ketika itu? Nah, baru kita yang menisihi misalkan teman-teman, misalkan kampung. Waduh, nanti kalau saya kayak gini nanti enggak ditemenin sama mereka. Enggak usah takut enggak ditemenin sama mereka, banyak teman-teman kita nanti di surga. Baik. Ikhris ala antukima ibadatallahi wa tahqiq wa tahaqquqiha wa tuhaqqiqha, bersemangat engkau dalam menegakkan ibadah kepada Allah dan berbagus. Wathiq annaka idza ma masyaita ala ma ala hadza fasaluhat nafsuk. Kemudian percayalah, sesungguhnya engkau apabila engkau berjalan di atas jalan ini, maka akan baik dirimu. Wa aslah ta'ahlak, dan engkau bisa memperbaiki keluargamu. Wa usratak, dan juga kerabatmu. Wa solahun nafsi solahul usrah, baiknya setiap jiwa itu baiknya setiap kerabat. Kalau setiap kita ini semua sepakat ya memperbaiki diri sendiri, maka masyarakat ini akan baik tumbuhnya. Enggak akan rebutan kursi, enggak akan rebutan kepemimpinan. Kalau dulu para sahabat enggak mau memimpin, sekarang rebutan pemimpin. Kalau dulu para sahabat tidak mau ditunjuk menjadi apa namanya pemimpin, kalau sekarang rebutan ya pengen ditunjuk. Inilah kebodohan. Wa salahul usrah, baiknya kerabat. Salahul mujtama, baiknya masyarakat. Wa salahul mujtama, baiknya masyarakat. Salahul madinah, baiknya sebuah kota. Wa salahul madinah, baiknya sebuah kota. Salahul daulah, baiknya sebuah negeri. Wa salahul daulah, salahul ummah, baiknya sebuah negeri. Itu awal daripada baiknya umat manusia di alam ini. Tapi pada satu titik, apa? Diri. Baiknya diri akan menimbulkan baiknya sebuah keluarga. Baiknya sebuah keluarga akan menumbuhkan baiknya sebuah naam komunitas. Baiknya sebuah komunitas akan baiknya sebuah masyarakat. Dan seperti itu. Ini akarnya. Bagaimana kita pengen bangun gedung yang besar, tapi kita nggak punya pondasi. Ya, bikin pondasi dulu yang kuat. Karena apa? Cita-cita kita itu sangat tinggi. Tingkatnya bukan tingkat puluhan, tingkatnya ribuan. Tentunya apa? Pondasinya yang besar. Kita pengen tingkat rumah dengan tingkat ribuan, tapi pondasinya cuma dari bambu. Kira-kira kuat apa enggak bangunan ini? Runtuh. Ya, demikian pula kita kalau pengen cita-citanya itu mulia, yaitu pengen menjadikan negara Islam, pengen menerapkan hukum Islam, perbaiki diri dulu. Ya, perbaiki individu-individunya dulu, perbaiki diri kita dulu. Kalau kita sudah baik, berusaha untuk perbaiki keluarga kita. Kalau sudah baik, terus masyarakatnya, terus bangsanya, terus negerinya. Seperti itu. Jangan memperbaiki negeri tersebut, jangan pengennya baik, negerinya suruh baik dulu baru kemudian turun temurun, enggak bisa. Dari kecil ke besar, bukan dari besar ke kecil. Ya. Terus nasihat para ulama bagaimana kita bisa mengembalikan kaum muslimin ini daripada kerendahan mereka. Wa salahul ummah salahul qaun, baiknya sebuah umat ini baiknya dunia ini. Jami'uhu bi idznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fakhris wabda bi nafsi, bersemangatlah dan mulailah dari dirimu sendiri-sendiri. Tsumma adnaka fa adna, kemudian yang terdekat darimu dan yang terdekat. Jangan sukanya nilai orang lain, dirinya sendiri enggak pernah mau beribadah. Kalau ada orang beribadah itu masuk rajin. Ya, kalau ibadah sedikit, nah itu ibadahnya baru kayak gitu, dia sendiri enggak pernah ibadah. Inilah biasanya daripada sifat-sifat orang munafik. Ngelihat ada orang yang infak sedikit, infak kok cuma 1000. Ada infaknya banyak, itu mah cuma pamer. Enggak ada yang betul jadi orang itu. Sedikit disalahkan, banyak di ya, omongin. Ya, ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, sifat-sifat orang munafik ketika ada orang-orang mukmin, yunfik bimalihi ya ala taqatihi qalil. Ada seorang mukmin yang dia berinfak dengan hartanya sesuai dengan kemampuannya sedikit. Infak kok cuma segitu, kata orang munafik ini. Ada orang ansor yang membawa seluruh hartanya. Ah, itu mah cuma murain, katanya. Pengen dilihat, pengen di apa namanya puji. Sedangkan dia sendiri cuma nonton. Infaknya enggak, ya. Nyemangatinya enggak, malah gembosi. Inilah ya diantara daripada ciri-ciri orang munafik. Wallahu ta'ala alama. Oleh karena itu kita semangati diri kita, kita kuatkan diri kita, baru kemudian kita tarik orang lain. Kalau kita pengen jadi sandaran, kira-kira kuat atau dikuatkan dulu atau tidak kuatkan dulu. Kalau kita pengen digantungi, maka kuatkan diri kita dulu. Bagaimana kita mau nolong orang sementara kita hanyut? Sama-sama hanyut. Ya, dia hanyut pengen nolong orang, ya sama-sama hanyut. Enggak tertolong semuanya. Kalau kita pengen nolong orang, tentunya kita harus pegang dengan pegangan yang kuat, kemudian kita tarik yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada beberapa buah daripada buah-buah mengikuti sunnah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ya mengambil itu semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadlul barakallahu.